بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ركن بريكتنا Ar-rabi' Ar-ruknu rabi' Rukun yang keempat Ar-ruku'u fi kulli rak'atin Ruku' pada setiap rakaat Liqaulihi ta'ala Ya ayuhalladzina amanu ka'u wasjudu Ayu orang yang beriman Ruku'lah kalian dan sujudlah kalian Ini fi'il amr Kata ya, Perintah Perintah ini bersifat wajib dan menunjukkan rukun. Surat Al-Hajj ayat 77 wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rka' hatta tatma'inna rafi'an." Kemudian rukuklah kamu sampai kamu rukuk dengan tenang, dengan tuma'ninah, dengan tuma'ninah, dengan tenang. Naam. Hadis ini kelanjutan hadis yang disebut al-musyi' fi salatih yang sudah diluruskan ya. Alladhi la yuhsinu shalah sahabat yang tidak mengerti salat yang benar. Kemudian diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya adalah ini tsumma raka'a hatta tatma'inna raki'an menunjukkan ini rukun ya. Baik. Ar-ruknu al-khamis was-sadis rukun yang kelima dan yang keenam ar-raf'u min ar-ruku'i wal-i'tidalu minhu qa'iman. Ar-raf'u min ar-ruku'i mengangkat kepala ya, badan dari ruku'. Yani mengangkat kepala dari ruku' bangkit untuk melakukan i'tidal berdiri. Naam. Dan wal i'tidalu minhu qa'iman dan al i'tidal minhu qa'iman dan berdiri dengan tegak. Nah, al i'tidal itu artinya berdiri tegak setelah bangkit dari ruku', berdiri tegak setelah bangkit dari ruku'. Itu yang dimaksud dengan i'tidal. I'tidal min qa'iman. Jadi bangkit dari ruku' untuk i'tidal itu rukun. Tegak berdiri ya setelah bangkit itu rukun. Jadi ini dua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-musyi' pada hadits al-musyi' ya. Warka' hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah kamu sampai engkau ruku' dengan tuma'ninah, dengan tenang. Thumma kemudian. Thumma rfa'. Kemudian angkatlah kepalamu, tubuhmu dari ruku' ya, untuk bangkit berdiri. Hatta ta'tadila qa'iman. Hatta hingga ta'tadila qa'iman. Engkau tegak berdiri. Hingga engkau tegak berdiri. Itu i'tidal. Tayyib. Hadith al-musyi' ya, yang sahabat yang tidak mengerti salat yang benar itu. Nah, jadi jika kita melewati istilah hadith al-musyi' ya, kalian sudah faham tanpa harus dijelaskan lagi. Baik. As-sabi' yang ketujuh, as-sujudu, sujud. Ini rukun berikut, ini rukun yang ketujuh. Nah, liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala wasjudu, potongan ayat surat al-hajj ayat 77 di atas pada rukun keempat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Nah, orang yang beriman ruku' dan sujudlah. Tayyib. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi' dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits al-musyi' tsumma sujud. Kemudian sujudlah kamu. Hatta tatma'inna sajidan hingga kamu sujud dengan tuma'nina dengan tenang. Tayyib. Wa yakunu sujudu fi kulli raka'atin marrataini. Wa yakunu sujudu dan sujud fi kulli raka'atin pada setiap rakaat marrataini dua kali. Ya, dua sujud pada setiap rakaat. Ya, dua-duanya rukun. Alal a'dha'i sab'ati sujud di atas al a'dha'i sab'ati tujuh anggota tubuh. Al-madkurati yang disebutkan, tujuh anggota itu disebutkan fi hadith Ibn Abbasin, pada hadith Ibn Abbas. Artinya, meletakkan tujuh anggota tubuh itu adalah rukun. Apabila ada salah satu dari tujuh anggota yang diperintahkan untuk diletakkan pada sujud itu tidak diletakkan saat sujud, ya, tidak diletakkan sama sekali pada saat sujud, maka tidak memenuhi rukun. Berarti sholat tidak sah. Wafihi, dan pada hadis Ibn Abbas tersebut, umirtu, aku diperintah. Ya, tentunya memerintah Nabi adalah Allah Ta'ala. An asjuda, agar aku sujud. Ya, perintah itu bersifat wajib dan menunjukkan itu rukun. Ya, pada sujud. Agar sujud ala sab'ati a'dumin. Sujud di atas tujuh, ya, tulang. Ada sab'ati a'dum. Yang pertama, al-jabhati, jidat, dahi, ya, nih, dahi, kening, jidat, ya. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengucapkan al-jabhah, ya, dahi, sambil mengisyaratkan biyadih dengan tangannya ila anfihi, ke hidungnya, menunjuk hidungnya. Ya. Dahi, dan Nabi ketika mengatakan dahi, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya, menunjukkan bahwa hidung termasuk yang harus diletakkan bersama dahi. Nah. Dan ini adalah wajah. Ya. Ini adalah wajah. Ini satu anggota. Dianggap satu ini. Dahi dan hidung itu di wajah. Ini adalah al-wajah. Ini satu anggota. Kan tujuh semuanya kita hitung. Nah, ini satu. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Nah, berarti sudah berapa? Sudah tiga. Warnuk bataini, dan kedua lutut. Berarti sudah lima. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Ya, ini juga dua. Berarti berapa semuanya? Tujuh. Nah, jabha dengan anf, dahi dengan hidung itu wajah, satu, dua telapak tangan itu dua, berarti tiga, dua lutut, dua, berarti lima, kemudian al-qadamain, ya, dua telapak kaki juga dua, berarti itu tujuh, yaitu atraf al-qadamain, ujung-ujung kedua telapak kaki, berarti semuanya itu tujuh, sab'at a'dum, sab'at a'dha. Hadits ini muttafaq alaih. Nah. Nah, perhatikan. Ya. Terkadang sebagai orang ketika sujud, ya, pada sebagian sujudnya dia mengangkat salah satu dari anggota tujuh itu. Biasanya diangkat itu tangan atau kaki biasanya. Tangan untuk menggaruk sesuatu misalkan, atau kaki untuk menggaruk-garuk telapak di belakang. Nah. Nah, menurut As-Sa'di rahimahullah, itu tidak membatalkan sholat. Nah, karena dia sudah meletakkannya dalam sujud, kemudian pada sebagian dari itu waktu sujud dia mengangkatnya. Nah, adapun menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada kemungkinan untuk dikatakan bahwa jika mayoritas sujudnya terangkat, jadi persentase perbandingan antara meletakkan anggota itu dengan mengangkatnya, lebih lama mengangkatnya daripada meletakkannya, ada kemungkinan untuk dikatakan sholatnya batal. Karena dia memenuhi rukun. Jadi, berdasarkan ini, hati-hati. Nah, hati-hati. Ketika sujud, jangan diangkat. Nah, jangan diangkat. Ya. Jika memang ada sesuatu yang gatal dan tidak tahan, ya, maka bangkit saja dari sujud. Yang penting sudah tuma'nina, ya, sudah terpenuhi rukun, ya, dan daripada mengangkat anggota, salah satu anggota sujud, bangkit aja. Yang penting sudah memenuhi rukun dan kewajiban sujud. Nah, daripada tetap sujud kemudian mengangkat salah satu anggota dan beresiko seperti yang disebutkan Ibnu Utsaimin. Nah, ya, jadi memang masih kemungkinan karena Sa'di sendiri mengatakan tetap sah. Nah, ala kulli hal hati-hati, ya. Ats-tsamin wat-tasi'. Rukun yang ke-8 dan ke-9. Ar-raf'u minas sujudi. Bangkit, ya, mengangkat kepala dari sujud untuk duduk. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk antara dua sujud. Ini dua rukun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musii fi salati, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau duduk dengan tenang, dengan tuma'ninah. Enggak engkau duduk dengan tuma'ninah, dengan tenang. Baik. Al-ashir, rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun. Pada seluruh gerakan-gerakan yang merupakan rukun itu, pelaksanaan rukun-rukun itu dengan tuma'ninah. Nah, jadi tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun itu adalah rukun. Wahiyas sukunu, tuma'ninah adalah, ya, as-sukunu, tenang. Tenang. Watakunu biqadril qawlil wajibi fi kulli rukn. Watakunu, dan tuma'ninah, yakni ketenangan pada pelaksanaan rukun itu tercapai. Tuma'nina, ketenangan pada pelaksanaan setiap rukun itu tercapai. Biqadri, dengan kadar, ya, al-qawlil wajib, kadar waktu membaca bacaan yang wajib fi kulli ruknin, pada setiap rukun. Berarti, ya, tuma'nina pada berdiri, ya, al-qiyam, adalah dengan membaca al-fatihah. Tuma'nina pada rukuk dengan membaca, ya, minimalnya subhana rabbiyal azim. Tuma'nina pada i'tidal, minimalnya dengan membaca rabbana lakal hamd. Tuma'nina pada sujud, minimalnya dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, tuma'nina pada duduk antara dua sujud, minimalnya dengan membaca Rabbighfirli. Ya. Satu kali, masing-masing satu kali. Jika sudah membaca, ya, pada rukun-rukun itu, ya, minimal masing-masing satu kali zikir wajibnya, ya, maka itu sudah dianggap tuma'ninah. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa kadar tuma'ninah adalah kadar menenangkan diri pada pelaksanaan rukun itu. Asalkan dia sudah rukuk dengan tenang, ya, ketika dia sudah rukuk dengan posisi rukuk dan dia sudah menenangkan diri, ya, maka itu berarti sudah tuma'ninah. Ketika dia sudah i'tidal, tegak berdiri i'tidal, dan dia sudah menenangkan diri, ya, saat i'tidalnya berarti sudah tumakninah. Ketika dia sujud, ya, dan sudah menenangkan diri pada sujudnya, berarti sudah tumakninah. Itu pendapat yang lain. Nah, dan lahirnya makna hadis-hadis yang datang dalam hal ini menunjukkan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat. Nah, seperti yang kita lihat pada hadis al-musi fi salati, ya, pada istilah mereka, ya, hadis alladzi la yuhsinu shalah, nasah, thumma raka' hatta tatma'inna raki'an, kan begitu. Kemudian kata Nabi kepada dia, rukuklah hingga kamu rukuk dengan tenang. Ya. Jadi diperintahkan rukuk dengan tenang. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tayyib. Thumma sjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bangkitlah berdiri dari ruku hingga engkau tegak berdiri. Jadi dengan tenang. Kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang. Jadi yang penting sudah menenangkan diri pada gerakan rukun itu, berarti sudah tumakninah. Nah, sebenarnya dua pendapat ini tidak jauh berbeda, tidak terpaut jauh, karena menurut pendapat yang mengukur tumakninah itu dengan kadar membaca zikir wajib satu kali, ya, Subhanallah Rabbil Azim, ya, dan seterusnya disebutkan itu pada rukun Subhanallah Rabbil Azim, ya, dan zikir-zikir wajib pada setiap rukun yang telah disebutkan tadi minimalnya satu kali, itu kan sebenarnya singkat sekali, kan? Nah, singkat sekali. Nah, tetapi permasalahannya kita akan dapati nanti adanya khilaf. Apakah memang zikir-zikir itu wajib? Subhanallah Rabbiyal Azim pada ruku, Rabbana lakal hamdu saat berdiri i'tidal, Subhanallah Rabbiyal A'la saat sujud, Rabbi gfirli saat duduk antara dua sujud. Apakah memang itu wajib? Ada khilaf yang sengit dan akan kita pelajari nanti, ya, yang rajih dalam hal ini. Nah, adapun masalah Al-Fatihah sudah kita lewat. Baik. Nah, ini tentang tumakninah. Naam. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Ini dalil tentang rukniyat at-tumakninah, bahwa tumakninah adalah rukun, yaitu berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musi', kepada yang salah salatnya, ya, al-musi' biha, yakni salah salatnya. Nah, fi salatihi li amri sallallahu alaihi wasallam al-musi'a, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha, ya, biha dhamir ha ini kembali kepada tumakninah. Jadi Nabi merintahkan kepada yang salah salatnya itu, ya, agar mengerjakan tumakninah biha, yakni bitumakninah fi salatihi, ya, agar mengerjakan tumakninah fi salatihi dalam salatnya pada setiap rukun-rukun dan sudah kita pelajari tadi, sudah jelaskan tadi. Naam. Sumarka hatta mainna raki' dan seterusnya, ya. Itu maksudnya fi jamil arkan, pada seluruh rukun-rukun. Wali amrihi lahu, dan berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat yang salah salatnya itu, bi'adati salati agar mengulang salatnya, litarkihi, ya, karena dia meninggalkan at-tumanina tafiha, tumanina pada rukun-rukun itu. Dia disuruh sholat. Ketika dia sholat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam dan mengatakan, kembali ke tempat sholatmu dan ulangi sholatmu. Ya, dia bolak-balik sampai 3 kali disuruh ulangi, ya, dan dia tidak bisa selain itu. Kemudian diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sholatnya itu dia tidak tumakninah. Nah, dia tidak tumakninah. Dan Nabi SAW merintahkan tumakninah pada perintah-perintahnya, ya, rukuk dengan tumakninah dan seterusnya, menunjukkan bahwa itu rukun. Barakallahu fikum. Al-hadiya asyara, yang ke-11, rukun ke-11, at-tashahudul akhiru, tashahud akhir. Ya, tashahud akhir itu maksudnya tasyahud yang diikuti dengan salam setelahnya. Boleh jadi itu satu-satunya tasyahud seperti pada sholat subuh, tasyahudnya hanya satu. Nah, atau itu tasyahud kedua, apabila tasyahudnya dua, seperti pada sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu yang dimaksud tasyahud akhir. Dan ini tasyahud yang diikuti setelahnya dengan salam. Nah, liqauli bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqul, dulu kami para sahabat mengatakan, qabla an yufrada alaina at-tashahhudu, qabla sebelum an yufrada dipardukannya alaina atas kami at-tashahhudu, tashahhud ya, sebelum difardukan tashahhud pada kami, atas kami, dulunya kami membaca pada tashahhud assalamu ala Allahi min ibadih, salam atas Allah dari hamba-hambanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu, jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, salam atas Allah, salam atas Allah ya, walakin qulu, akan tetapi hendaknya kalian membaca, mengatakan attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, dan seterusnya ya, lafaz tasyahud akan kita dapati nanti. Naam, di akhir hadis. Baik. Hadis ini ya Syekh akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Baik. Fadalla qawluhu sallallahu na'am, fadalla qawluhu radhiyallahu anhu, fadalla maka menunjukkan qawluhu radhiyallahu anhu, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, qabla an yufrada, sebelum difardukan atas kami tasyahud, ini dalla menunjukkan ala, atas, annahu fardun, bahwa sesungguhnya tasyahud itu fardun, yakni rukun. Nah, ini dalil dan istidlal dan sisi pendalilan mereka. Karena Ibnu Mas'ud membahasakan qabla an yufrada alaina tasyahudu, dulu kami sebelum difardukan tasyahud atas kami, kami baca assalamu ala Allahi min ibadi. Ya. Kemudian, ya, Nabi SAW bersabda apa yang sudah kita dengar. Mereka mengartikan, menafsirkan bahwa fard itu bermakna rukun. Lebih dari wajib. Lebih dari wajib, ya. Jadi ada makna lebih daripada wajib, yakni sampai pada tingkatan rukun, itu fard. Nah, inilah sisi pendalilan mereka. Jadi fard qabla an yufrada alaina tasyahud, sebelum difardukan atas kami tasyahud, kami baca ini. Kemudian Nabi memerintahkan baca tasyahud, berarti sudah difardukan tasyahud. Nah, fardu menurut mereka artinya wajib dan rukun. Nah, ini dibantah oleh Al-Albani rahimahullah. Bisa dilihat di muqaddimah talkhis sifat salat. Muqaddimah, ringkasan sifat sholat. Nah, kitab sifat sholat Nabi karya Al-Albani itu ada tiga ya. Yang pertama yang induknya, aslu sifat sholat, itu paling panjang. Rincian madhahib, rincian madhab, rincian takhrij hadith lengkap. Kemudian itu disingkat menjadi sifat sholatin Nabi. Ya. Ya. Satu jilid. Nah, itu ditalkhis lagi, diringkas lagi, menjadi tipis, kitab kecil tipis, hanya poin-poin matan-matan gitu. Nah, di bagian mukaddimahnya dijelaskan oleh beliau ya, bahwa yang benar tidak ada perbedaan antara istilah wajib dan fard. Wajib dan fard itu sama. Fardu dan wajib artinya wajib. Itu belum tentu menunjukkan rukun. Jika hendak menetapkan rukun, harus ada dalil khusus yang menunjukkan ketika ditinggalkan, meskipun punya uzur, tetap ya dianggap tidak gugur, tetap tidak sah. Ah, itu berarti rukun. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika kewajiban itu ditinggalkan meskipun tanpa sengaja, karena lupa atau tidak tahu hukum, tetap diperintahkan untuk diulang, dianggap tidak sah, ya berarti itu rukun. Nah, adapun sekadar istilah fardun, wajib, maka fardun itu sama dengan wajib, tidak menunjukkan rukun. Al-khulasah yang rajih, tasyahud akhir bukan rukun. Hukumnya hanya wajib dan ini yang diterjih oleh Al-Albani rahimahullah. Dan itu yang rajih. Nah, tasyahud akhir hanya wajib, bukan rukun. Allahu a'lam. Ats-tsaniya 'asyara, yang ke-12, rukun yang ke-12, al-julusu lit-tasyahudil akhir. Duduk untuk membaca tasyahud akhir. Jadi duduk untuk membaca tasyahud akhir. Itu rukun. Karena ya, menurut mereka tasyahud akhir adalah rukun. Tasyahud akhir, tasyahud itu yang dimaksud, tasyahud akhir itu bacaannya ya. Tasyahud akhir itu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat pada versi riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, dan versi-versi tasyahud lainnya. Ya itu. Itu yang dimaksud tasyahud. Nah, ini la taqulu assalamu ala Allah walakin qulu, tetapi katakanlah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy, rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Ya? Nah, itu tasyahud. Ini bacaan itu. Itu tasyahud. Nah, yang ke-12, duduk untuk membaca tasyahud. Jadi tidak bisa tasyahud itu dibaca sambil berdiri. Gitu. Nah, sambil sujud. Nah, jadi merupakan rukun duduk tasyahud. Jadi tasyahud itu dibaca dengan duduk. Nah, jadi duduk untuk membaca tasyahud itu rukun. Nah, itu maksudnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wadawama alaihi, dan Nabi ya terus menerus mengerjakannya, continue. Setiap kali tasyahud akhir mesti dengan cara duduk. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu, salatlah kalian. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usolli salat. Riwayat Al-Bukhari, hadis Malik bin Al-Huwairits. Nah, dan ya, di sini bisa difahami bahwa duduk adalah wasilah, ya, gerakan duduk adalah wasilah untuk melaksanakan rukun tasyahud, sehingga duduk itu adalah rukun juga karena itu wasilahnya untuk tasyahud. Nah, kembali kepada tarjih kita yang ditarjih Al-Albani, berdasarkan tarjih tersebut bahwa tasyahud akhir hukumnya hanya wajib, berarti duduknya juga hanya wajib. Nah, jadi pendapat pertama, tasyahud akhir dan duduknya rukun. Pendapat yang lain yang kita tarjih adalah tasyahud akhir dan duduknya hanya wajib, tidak sampai pada tingkatan rukun. Tsalitsa asyara, rukun yang ke-13, at-taslimu. Ya, salam. Salam untuk mengakhiri sholat, untuk keluar dari sholat. Ya, taslim, salam ini tujuannya adalah ya untuk menutup sholat, mengakhiri sholat, untuk keluar dari sholat. Qayyid liqawlihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluhat taslimu. Nah, hadith riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dan sudah lewat ya, Abu Hajjatina Sahih, pada pembahasan takbiratul ihram. Awalnya apa? Ya, tahrimuha at-takbir. Nah, yang kita lewat itu yang disebutkan di awal, yaitu tahrimu at-tahlil wa tahliluha at-taslim. Nah, jadi jika pembukanya sholat itu yang masukkan dalam keharaman, ya, aturan sholat yang dengannya diharamkan atasnya hal-hal yang di luar sholat tidak haram, ya, dia masuk dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, maka wa tahlilu wa taslimu, tahlil pengurainya yang melepaskan dia keluar dari ikatan sholat sehingga tidak haram lagi atasnya hal-hal yang diharamkan dalam sholat, karena dia sudah keluar, sudah lepas dari ikatan sholat, adalah at-taslim, salam. Nah, jadi dari sini bisa difahami bahwa salam itu tujuannya untuk mengakhiri sholat, untuk keluar dari sholat. Jadi niatkan mengucapkan salam, niatnya adalah untuk mengakhiri sholat. Andaikan seseorang mengucapkan salam dan tidak terbetik pada kalbunya meniatkan untuk keluar dari sholat, ya, karena dia ya sudah biasa gitu kan sholat, selesai tasyahud, salawat, doa, ya dia salam. Nah, jika ada mengatakan tadi enggak ingat kalau diniatkan untuk keluar dari sholat, jawabannya sah. Jawabannya sah. Karena sebenarnya gimana ya, otomatis ya. Dia ingin keluar dari sholat salam gitu, karena dia tahu bahwa untuk keluar dari sholatnya adalah salam. Berdasarkan itu, jika dia mau mengakhiri sholatnya mesti salam. Berarti mesti kan niat ya. Jadi agak sulit juga kalau dikatakan dia lupa meniatkan itu. Nah, andai kan dikatakan lupa ya, itu sudah mengikut dari awal memang. Nah, sudah mengikut dari awal sejak dia memulai sholat, ya, sampai akhir. Nah, ya itu jelas. Jadi ini ya tentang salam. Fayaqulu an yaminih, maka dia mengatakan tayyib. Sebelum lanjut, di sini ada khilaf di antara ulama. Salam yang merupakan rukun, apakah satu kali salam atau dua kali salam? Nah, ada yang berpendapat bahwa satu kali salam itu yang merupakan rukun berdasarkan hadis ini. Ini hadis Ali bin Abi Thalib, wa tahlilu at-taslim, dan pengurai pelepas ikatan salat adalah at-taslim, mengucapkan salam, dan ini mutlak. Mutlak at-taslim, mengucapkan salam. Ini mutlak. Artinya tanpa pembatasan bahwa salam dua kali. Di sini tidak dikatakan wa tahlilu at-taslimu marratain. Pengurainya pelepas ikatan sholat adalah salam dua kali, tidak dibatasi begitu, tidak ditakwid, tetapi dimutlakkan oleh Nabi at-taslim, ucapan salam. Sehingga pendapat ini kuat bahwa yang merupakan rukun adalah satu kali salam. Naam. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah salam hanya satu kali, ya, dengan menghadap ke kiblat sambil menoleh sedikit ke kanan, ya, menghadap ke kiblat terus agak miring menoleh sedikit ke kanan, hadis Aisyah dan yang semisal dengannya, bahwa Nabi pernah salam satu kali, itu Al-Albani rahimahullah ada upaya menilai hadis itu sahih, tetapi ahli hadis di masa lalu mutaqaddimin, nah, mereka menilai hadis itu cacat. Tetapi telah datang amalan-amalan dari beberapa sahabat. Nah, para sahabat mengamalkan. Ada riwayat-riwayat dari para sahabat salam, menjawabkan salam satu kali. Ya, pada kulli hal pendapat itu kuat, namun lebih hati-hati untuk dihindari. Nah, ya, karena ada khilaf. Karena pendapat yang lain mengatakan tidak cukup satu kali. Ya, tidak cukup satu kali. Yang merupakan rukun ada dua kali salam. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun kuat pendapat itu, sebaiknya dihindari saja. Dan jelas dua kali salam afdal. Nah, dua kali salam afdal. Nah, baik, tapi sekiranya begini ya. Assalamualaikum, buang angin. Belum sempat salam ke kiri sudah buang angin, gimana itu? Ya. Ya, kita kembali kepada tadi, ya sah berarti salatnya. Jika kita menguatkan salam satu kali cukup, kan sudah selesai salatnya kan? Rukunnya salam sudah terakhiri, meski belum sempat salam ke kiri. Nah, di situ letak. Adapun dalam keadaan biasa ya, nah, salam lagi ke kiri. Dan jelas itu keluar dari khilaf, dan jelas itu afdol. Kan begitu. Fayaqulu an yamini, maka mengatakan, yani mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, wa an yasari, dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yakni tampaknya para muallif di atas madhab yang mengatakan rukun adalah dua kali salam. Nah, baik. Nah, barakallahu fikum, sebagai tambahan faedah yang disebutkan di sini ke kanan, yakni sigah salam, ya, lafaz salam Yang disebutkan di sini assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi. Ini yang paling sering dibaca. Jadi yang sering kita amalkan adalah ini, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kadang-kadang ya, berdasarkan hadis yang lain, kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri hanya assalamualaikum. Kadang-kadang ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Dua lafaz yang terakhir itu, cara sifat yang terakhir ya, ke kirinya hanya assalamualaikum ya, dan cara sifat yang ketiga yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri hanya assalamualaikum warahmatullahi. Dua sifat itu kadang-kadang saja yang paling sering kita amalkan ini. Nah, ini yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian caranya bagaimana? Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya yang terkait dengan menolehnya? Nah, ya, caranya barakallahu fikum, permulaan salam bersamaan dengan permulaan menoleh. Ya, kemudian menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah tepatkan ucapan alaikum ya, tepatkan ucapan alaikum, lafaz alaikum saat telah menoleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pas sudah menoleh ke kanan ya, ketika posisi sudah menoleh ke kanan itu bertepatan dengan kita mengatakan alaikum. Nah, kemudian ke kiri, permulaan salam bersamaan dengan permulaan menoleh. Assalamualaikum. Jadi pas alaikum itu pas sudah menoleh alaikum jatuhnya. Kemudian lanjutkan jika mengamalkan ini ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi bukan begini, sebagian orang begini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi muter-muter raja kepalanya gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Nah. Ya, yang kita dapatkan, kami dapatkan dalam keterangan mazhab Syafi'i dalam al-majmu' yang mirip yang disebutkan oleh Utsaimin. Jadi memulai salam dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, ada Ibnu Utsaimin mengatakan mulai salam mulai menoleh. Mazhab Syafi'i mengatakan akhir salam yang dibaca itu pada saat sudah menoleh berakhir juga. Kalau Ibnu Utsaimin mengatakan menoleh bertepatan dengan apa? Alaikum, atas kalian. Nah, ya, jadi assalamualaikum. Kembalikan ke arah kiblat. Assalamualaikum. Nah, gitu. Baik. Bersama dengan tujuan tadi bahwa salam ini tujuannya adalah diniatkan untuk mengakhiri sholat. Bersama dengan itu, salam itu ditujukan apabila dia imam, maka salamnya ditujukan untuk makmum yang ada di sebelah kanannya ya, dan di sebelah kirinya tadi belakangnya. Jika dia makmum ya, salamnya tertuju untuk ya, imam yang ada di depannya dan jamaah makmum lainnya ada di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Jika dia sholat sendiri tertuju kepada malaikat yang ada di kanan kirinya. Baik, al-akhir, kita tutup dengan yang terakhir, ar-rabi'a asyara rukun, yang ke-14, tartibul arkani ala ma taqaddama bayanuh. Tertibul arkan, pelaksanaan rukun-rukun ya, secara tertib. Pelaksanaan rukun-rukun itu secara tertib berurutan, alama taqad dan bayanu, berdasarkan apa yang telah lewat. Jadi berdiri dulu, kemudian takbiratul ihram dengan berdiri ya, kemudian baca al-fatihah ya, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, dan seterusnya secara berurutan. Ya, apabila ada yang melaksanakannya tidak berurutan, nah, sujud dulu kemudian ruku, ya tidak sah. Gitu. Nah, ini maksudnya tertib. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam fa'alaha, mengerjakan rukun-rukun solat itu murattabatan, secara tertib, sesuai urutannya. Wa qala, dan Nabi bersabda, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti harus sholat, wajib sholat, ya, sebagaimana cara Nabi sholat. Dan cara Nabi sholat selalu berurutan seperti tertib seperti itu. Wa'allamaha. Dan Nabi SAW mengajarkan tertib pada pelaksanaan rukun-rukun itu, ya, kepada al-musi'a fi sholatihi, yang tidak tahu sholat yang benar, yang salah sholatnya. Mengajarkan kepadanya biqaulihi, dengan sabdanya, thumma, setiap kali selesai dari rukun, kemudian Nabi perintahkan rukun berikutnya, thumma, kemudian, ya, thumma, kemudian, thumma, huruf ataf, huruf ataf yang menggandengkan, ya, kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya digandengkan kepada yang sebelumnya yang berdekatan dengannya, allati tadullu ala tertib, yang menunjukkan tertib. Nah, menunjukkan tertib. Perintahkan berdiri, kemudian takbirat ihram, dan diperintahkan kepadanya baca Al-Fatihah. Ya. Berarti baca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram dengan berdiri. Kemudian Nabi perintahkan kepadanya agar ruku dengan tumanina, berarti ruku dengan tumanina itu diatofkan kepada, ya, berdiri bacaan Al-Fatihah, berarti ruku itu setelah baca Al-Fatihah. Kemudian Nabi perintahkan bangkit untuk i'tidal dan i'tidal. Ya. Berarti itu harus setelah ruku. Jadi semuanya dengan thumma, thumma. Thumma menunjukkan apa? Tertib. Diikutkan kepada yang sebelumnya. Ya, ya, ya, yang paling dekat dengannya. Berurutan. Nah. Baik. Itu sisi pendahilannya. Barakallahu fikum. Al-Masalatul Khawamisa. Pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa'auni. Tafadur jazakum wa khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh.